paru rasa welas e mari canggat nareng toto mengelumo to hampi songarani kopi somaru rasa tambah periati sakat sunwarui rasanya cat nuri moto apa koncon nisu hangri kodaman Saiki sun rasa nyanyi. sentir.